perawan Kalimantan. Kita panggil ada Ririn, Ririn kecil bersama Pantura Live Music. Thank you. Riri pun mas. Wira wis tak omongin toh.